وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله القاعدة الثالثة قاعدة ketiga رد التزكية بالظاهر tertolaknya tazkiyah hanya dengan penampakan zahir. Qala al-Hafidz Ibn Hajar fi An-Nuzha la yuqbalu man ukhidha bi mujarradi zahir fa man akhadha la yuqbalu man akhadha bi mujarradi zahir fa atlaqa at-tazkiyah. Tidak bisa diterima orang yang memuji hanya karena penampakan zahir. Nampak kelihatan bahwa orang ini baik karena mungkin sering ketemu di masjid atau di tempat tertentu sehingga baik-baik saja. Ketika ditanya bagaimana dia, Anda langsung mengatakan oh, orangnya baik. Tazkiyah seperti ini, pujian seperti ini tidaklah bisa diterima. Barakallahu fikum. Karena kita belum mengenal kecuali sekedar namanya dan apa yang nampak pada saat itu. Kita belum tahu dan belum mengenali dia sedalam-dalamnya. Bagaimana keyakinan dia, bagaimana muamalah dia, bagaimana ibadah dia. Sekedar bahwa Anda senantiasa ketemu di masjid, Anda langsung mentazkiyah dia bahwa dia sebagai orang yang saleh, orang baik. Betapa banyak orang yang rajin ke masjid tapi penipu. Barakallahu fiik. Betapa banyak orang-orang yang menampakkan kebaikannya padahal dia pendusta. Subhanallah. Jadi kalau sekedar dia dipuji karena nampak bahwa dia baik, itu belumlah pujian yang sesungguhnya. Kecuali setelah dia barakallahu fikum bermuamalah dengannya, dia tahu dalam-dalamnya. Kan demikian. Nanti setelah kita bergaul dengan seseorang, bermuamalah dengannya, bertetangga dengannya bertahun-tahun, oh dengannya kita bisa membaca si fulan demikian, sampai wataknya juga kita bisa tahu, pembawaannya, apa kecenderungannya, keyakinannya, berafiliasi gimana dia, bergabung dengan siapa dia. Nanti setelah sekian tahun baru bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Sekedar bahwa dia rajin ke masjid, kemudian kita langsung memuji dan menyanjungnya, belumlah boleh. Barakallahu fiik. Karena orang yang mentakdil harus apa? Takdil mu'tamad. Orang yang bisa. Kalau cuma sekedar kita langsung mentakdil seorang hanya karena apa? Karena ketemu di masjid, maka kita termasuk mutasahil. Paham barakallahu? Dan al-mutasahilu nabi takdil tidak akan bisa diterima. Menggampang-gampangkan memuji orang, tidak bisa diterima pujiannya. Menggampang-gampangkan menjarah atau mencela seseorang tidak bisa juga diterima. Jadi yang memuji itu betul-betul dia telah mendalami orang ini sehingga memang dia pantas untuk dipuji. Baru dia dipuji. Oh si fulan imam, si fulan thiqah, si fulan jabal. Barakallahu fiik. Si fulan hafid dan seterusnya. Thiqah dari berbagai macam pujian. Yang tentunya dia tidak akan dipuji kecuali hanya tidaklah dia akan dipuji kecuali setelah didalami bagaimana orang ini. syarhul qaidah sabaqa wa dzakarna fi syarhil qaidati sabiqati ma'na at-ta'dilil mu'tamad. Sudah kita lewati dan kita sebutkan syarah kaidah yang telah kita lewati yang kedua tentang makna at-ta'dilul mu'tamad. Ta'dil mu'tamad. Pujian dan sanjungan orang-orang yang memang bisa dipegang sanjungannya. Barakallahu fiik. Wa hadhihi al-qa'idah takhtassu bit-ta'dili ghairul mu'tamad alladhi la yuhtaju bihi la yuhtaju bihi al-ulama'u li'annahu mabniun 'ala at-tazkiyati bil-zahir. Wa hadhihi al-qa'idah, adapun kaidah yang kita ada padanya sekarang ini, kaidah yang ketiga, takhtassu bit-ta'dili ghairul mu'tamad, berkhusus dengan pujian orang-orang yang memuji yang tidak teranggap pujiannya. Barakallahu fikum. Yang kalau dia memuji, tidak, ulama tidak mengambil dan tidak menjadikan sandaran pujiannya. Li'annahum abidun ala tazkiyati bidzahir. Karena pujiannya itu dia bangun di atas penampilan zahir. Barakallahu fikum. Penampilan zahir. Antum tahu penipu? Barakallahu fikum. Namanya juga penipu. Dia akan berusaha mencocoki dan menyamai orang yang bakal dia tipu. Kalau tidak, namanya rampok, bukan penipu. Kan demikian, begal, mana PW? Kalau saya konyanda atau bunuh pengana, mana? Itu namanya rampok, begal. Tapi kalau penipu, dia akan mengiringi Anda, menyertai Anda. Bahkan senantiasa mengingatkan, oh Pak Haji, seboleh sholat tuh orang ini dia. Sehingga muncul rasa kepercayaan terhadap orang ini, sang penipu ini. Udah bagus tipe orang ini, kenapa dia ingatkan untuk sholat. Barakallahu fikum. Ketika ada uang tercecer, langsung dia kasih. Oh ini Pak, karena memang bukan itu targetnya. Barakallahu fikum. Ketika dia dititipi uang, tolong ini, kan sudah mulai percaya kan gitu. Tolong ini uang 5 juta, sampaikan kesimpulan. Dia sampaikan. Kenapa dia tidak mengambil 5 juta itu? Karena bukan itu targetnya. Dia butuh target 500 juta. Barakallahu fiik. Bahkan kau perlu miliaran, jadi kau cuma 150 juta. Masih dia menampakkan kejujurannya. Itu namanya apa? Penipu. Sehingga betul-betul ketika dia sudah dipercaya, kalau sudah miliaran, kelas hilang dia dengan miliaran itu. Subhanallah. Sehingga pernah ada orang yang bercerita ke ana tentang orang yang menipunya. Dan dia mengatakan seandainya orang lain selain ana di posisi ana, tetap dia akan tertipu. Saking bagusnya orang ini, betul-betul meyakinkan bahwa dia orang bagus, orang baik. Karena penipu kan, barakallahu fikum, ada levelnya. Penipu tinggal tingkat 5.000, penipu tingkat 50.000. Penipu tingkat 500 ribu, penipu tingkat 5 juta, barakallahu fiik, 50 juta, 500 juta, sampai miliar. Ada level masing-masing. Dengan tingkat kemampuan menipunya. Wallahul musta'an. Kita kembali ke pelajaran kita. Barakallahu fiik. Jadi penampakan seseorang itu belumlah bisa dijadikan apa? Sandaran, pegangan untuk kita puji. Bahwa dia pakai peci, dia pakai sorban, bahkan pakai jubah, belum tentu. Barakallahu fiik. Subhanallah. Barakallahu fikum. Wa tazkiyatu bil zahir innama takhtassu bil adalati wahdaha wa fiha ighfalun li janibidh dhabti inda rawi. Tazkiyatu bil zahir, tazkiyah pujian secara zahir nampak bahwa dia saleh, dia baik, dia rajin salat ini. Innama takhtassu bil adalati wahdaha. Ini berkhususan hanya dengan keadilannya, kesolehannya, ketaatannya, bahwa dia taat, dia orang saleh, dia orang baik. Sementara dalam periwayatan hadis bukan cuma karena kesolehan. Barakallahu fikum. Bukan cuma karena kesolehan seseorang diterima hadisnya. Harus ada dhabt, kemampuan dan daya hafal yang kuat. Barakallahu fikum. Disertai dengan kesolehan dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah dia, baru bisa dikatakan dia bisa diterima hadis. Adil dan dhabit. Jadi kalau sedar penampakan bahwa dia rajin sholat, rajin puasa, suka memberi, itu hanya bisa ditengok dari kesolehan dia. Taib. Wa fiha ighfalun li janibidh dhabti inda rawi. Dan di sini, taib, kalau cuma sekedar ini, berarti terlalaikan dia dari sisi yang lain berupa hafalan. Wa huwa ahammu ma yusbaru min halir rawi hatta yu'addal au yujrah. Dan yang paling pentingnya untuk diuji, dicoba, untuk diketahui kondisi seorang rawi sampai dia dipuji atau dicela. Dua poin ini harus ada pada dia. Kesolehan dan ketakwaan dia. Barakallahu fikum, yang biasa disebut dengan adalah, dan yang kedua adalah apa? Dhabt, kemampuan dan daya hafal yang kuat yang dia miliki. Apakah dhabt kitab atau dhabt sadar? Dua ini baru bisa dikatakan bahwa orang ini thiqah. Taib, adil. Barakallahu fiik. Bukan cuma sekedar kesolehan toh. Wa man yutliqu at-tazkiyata bi dhahir al-imam Ibnu Hibban faqad qala fi muqaddimati kitabih as-siqat man lam yu'lam bi jarhin fa huwa adlun. Ilam yubayyan tibidhu ilam yukallaf an-nasu minan nasi ma'rifatu ma ghaba anhum wa innama kullifu al-hukmu bidh-dhahir min al-ashya'i ghairul maghib anhum. Dan yang paling gampang dan termasuk mutasahil dalam masalah ini at-tazkiyah bidh-dhahir al-imam Ibnu Hibban. Sangat gampang beliau mentazkiyah seseorang. Faqad qala fi muqaddimati kitabih, dan beliau telah mengatakan ini dalam mukaddimah kitabnya As-Siqat, man lam ya'lam bi jarhin, siapapun yang tidak diketahui ada celaan untuknya, maka dia adil. Barakallahu fikum. Idlam yubayyan didduhu, ketika tidak ada keterangan tentang kebalikan dari apa yang nampak. Ketika dia nampak bahwa dia soleh, rajin sholat, berarti adil. Selama tidak ada ya celaan utuhnya. Illam yukallab an-nasu minan nasi ma'aribatu ma'gaba'anhum. Karena kita tidak ada seorang pun yang diberikan beban, taklif untuk mengenali seseorang dari balik kenyataan yang nampak. Barakallahu fikum. Jadi sesuatu yang gaib dari apa yang nampak. Wainama kullifu al-hukm bidh-dhahir. Semua manusia diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Minal asya' ghairul maghib anhum, dari perkara-perkara yang bukan tersembunyi daripadanya. Barakallahu fikum. Qultu, aku katakan, wa min ajli dhalika faqad tawassa'a Ibnu Hibban fi tawfiqi jama'atin minal majahil. Dengan kaidah inilah, barakallahu fikum, al-imam Ibnu Hibban faqad tawassa'a, beliau terlalu berluas-luas dalam memberikan pujian dan sanjungan terhadap orang-orang yang tidak diketahui sesungguhnya. Barakallahu fikum. Padahal seorang rawi kalau tidak diketahui tidak bisa diterima. Rawi harus diketahui siapa dia. Barakallahu fikum. Siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, kapan hidupnya. Barakallahu fikum. Di mana tempat tinggalnya? Berapa hafalan yang dia terima dari si fulan dan dari si fulan dari si fulan? Kemana saja dia berguru? Negeri mana saja yang pernah dia datangi? Ini Tehbar kelapim ada pada setiap rawi. Ketika dia tidak diketahui siapa dia, muridnya, barakallahu fikum, guru-gurunya, teman-temannya, kapan hidupnya, di mana tempat tinggalnya, boleh jadi sekedar nama tidak ada orangnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, masalah periwayatan hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah barakallahu fikum sama seperti matahari terangnya. Coba tengok. Al-Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan satu hadis dari gurunya, gurunya lagi dari gurunya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda bisa mengetahui siapa-siapa mereka. Kapan lahirnya, di mana lahirnya? Siapa guru-gurunya? Di mana pernah dia melakukan perjalanan? Barakallahu fikum padanya. Negeri-negeri apa saja? Bertemu dengan siapa? Berapa hadis yang dia hafal? Siapa saja murid-muridnya? Siapa saja teman-temannya? Barakallahu fikum. Rinci, jelas. Subhanallah. Oleh karena itu rawi-rawi seperti ini sangat-sangat jelas. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Hibban kata penulis di sini, tawassa Ibn Hibban fi tawthiqi jama'ati minal majahil fatawaqqafa al-ulama 'anil ihtijaj bi tawthiqihi illa fi halatin muayyanah. Maka para ulama berdiam diri tidak mau menerima pujian dan sanjungan Imam Ibn Hibban barakallahu bikum kecuali di beberapa keadaan. Waqat tawassa jama'atu minal mutaakhirin fa atlaqu at-tawthiq fi man lam yu'rab bi jarh. Dan tawassa jama'atu minal mutaakhirin, orang-orang belakangan ini juga taib. Atlaqu at-tawthiq, mereka senantiasa memuji orang-orang taib selama tidak ada barakallahu bikum celaan terhadap orang tersebut. Selama tidak ada yang mencelanya, maka orang langsung memujinya, padahal tidaklah demikian. Barakallahu fikum. Qal Habib Adz-Dzahabi rahimallahu taala fil mauqidhah ishtahara an tawa'if min al-mutaakhirin itlaqu ismi thiqati ala man lam yujrah ma'a irtifa'il jahalati anhu wa hadha yusamma masturan wa mahalluhu as-sidq wa yuqalu fihi syaikh qultu wal mu'tamad al-awwal. Berkata Al-Habib Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mauqidhah, istihara an inda tawaif min al-mutaakhirin, telah masyhur dari banyak kelompok mutaakhirin ucapan-ungkapan fiqah, ungkapan mereka, kata-kata fiqah ala man lam yujrah, untuk orang-orang yang tidak dijarah. Ma'irtifa'il jahalati anhu, bersamaan dengan terangkatnya sifatul jahala dari dia. Wahada yusamma masturan, orang ini masih dianggap mastur, belum nampak betul, masih tertutupi. Wa mahluhu sidq, dan keadaannya ya tayyib as-sidq, paling tingginya. Wa yuqalu fihi syekh, yuktab hadithuhu, syekh yakni seorang guru yang meriwayatkan hadis dan tetap ditulis hadisnya untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Qultu wal mu'tamad al-awwal, yakni mastur. Barakallahu bikum. Insyaallah paham ini kaidah yang ketiga, barakallahu bikum, raddu tazkiyati bidh-dhahir. Kalau cuma sekedar bahwa dia orang baik, hanya sekedar bahwa itu hanya barakallahu bikum, kita lihat salatnya, rajinnya, kemudian kita langsung memujinya orang baik, lah belum. Terkhusus pembahasan tentang masalah rawi hadis. Barakallahu bikum, rawi hadis. Baik. Ma'ruf juga ketika Umar radhiyallahu taala bertanya kepada seorang ta'rifuhu, kau kenal dia? Baik. Iya. Dari mana kau kenal dia? Saya kenal dia. Baik. Dia rajin ke masjid, senantiasa bertemu. Baik. Engkau sudah pernah muamalah dengan dia, dengan muawalah duit? Baik. Belum. Muamalah yang lainnya? Tidak pernah. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, engkau belum mengenali dia. Fa'amara labik, engkau belum mengenali dia. Subhanallah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.